Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan وقوله dan firman Allah Subhanahu wa taala وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون dan kalian menjadikan rizqakum rizki yang telah kalian dapatkan annakum tukadzibun kalian mendustakannya. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ay taj'aluna muqabalata minnatillahi 'alaikum birrizqi at-takdziba wal kufra li ni'matillah kalian menjadikan balasan karunia Allah Subhanahu wa taala atas kalian berupa rizq kalian balas dengan at-takdzib kalian balas dengan pendustaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal kufra li ni'matillah dan juga kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan dalam tafsir yang lain rizqakum ar-rizq yakni berupa nikmat al-matar. Nikmat berupa hujan. Baik, itu adalah nikmat yang sangat besar. Walhamdulillah. Pada saat sekarang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curah hujan yang begitu baik. Maka hendaknya masing-masing kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa air hujan adalah kenikmatan yang sangat besar. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa dihitung. Rizq secara luas begitu banyak yang kita dapatkan. Begitu banyak yang diperoleh. Nah, di sisi kaum muslimin. Maka hendaknya kita menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Ya. Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus sadar bahwa itu adalah nikmat yang seringnya kita lupa. Jangan sampai kita menjadikannya sebagai bahan untuk mengeluh. Ya. Menyusahkan kita. Atau kayak semisalnya. Baik. Hendaknya curah hujan tersebut kita syukuri. Nah, dan tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terasa ketika nikmat itu dicabut. Ya, kita dengar di sebuah tempat sangat sangat begitu sulit untuk mendapatkan curah hujan. Sampai mereka mengantri untuk mendapatkan satu wadah berupa air. Kita subhanallah setiap hari saat-saat ini kita diguyur oleh hujan. Demikian pula rumah-rumah kita tidak pernah rasanya habis dari aliran air. Air yang begitu jernih. Air yang tidak memadaratkan kita rasakan setiap hari untuk aktivitas ya, sehari-hari kita untuk mandi, ya, dan yang semisalnya untuk minum. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk kita semua. Fataqulun, dan kalian mengatakan, kalian membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini dengan takdzib wal kufur li ni'matillah, mutirna binau'i kada wa kada, kami diberikan hujan dengan sebab nau, ya, dengan sebab bintang, bintang ini dan bintang yang ini. Baik, mereka menisbatkan hujan kepada al-anwa, kepada jenis-jenis bintang. Naam, kepada jenis-jenis bintang. Dan disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala bahwa naw adalah ibarah dari salah satu manazil, tempat-tempat perputaran al-qamar yang jumlahnya ada as-samaniyah wal-ishrin, yang jumlahnya ada 28. Dan ucapan mutirna binau'i kada wa kada ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, dan juga disebutkan bahwa nau ini adalah bermakna nujum, bermakna bintang. Orang-orang pada masa jahiliyah mereka mengatakan bahwa al-matar, hujan, hanyalah turun disebabkan dengan terbitnya bintang tertentu. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa matar, hujan itu datang disebabkan oleh tenggelamnya bintang tertentu. Ada perbedaan pendapat di sisi orang-orang jahiliyah, dan perbedaan itu perbedaan yang yasir. Intinya mereka menisbatkan bahwa turunnya matar itu dengan sebab adanya bintang fulan dan bintang fulan binau'i kada wa kada. Naam. Baik. Dan mereka mengatakan mutirna binau Suraya. Ya. Ataukah mereka mengatakan mutirna binau al-qalb. Wallah, nanti harakatnya bisa dicek kembali. Mutirna binau al-uwa, mutirna binau al-ghafar, mutirna binau al-zubana, ilakhiri, dengan jumlah yang tadi disebutkan ada 628. Naam. Baik, barakallahu fikum. Dan tentunya al-qamar sebagaimana kita ketahui lahu manazil, ya, ada bentuk-bentuknya yang ma'ruf di sisi kita, ya, yang sering terulang adalah al-qamar ketika dia hilal, berbentuk hilal, berbentuk, ya, bulan sabit. Nah, di situ juga ada qamar dengan bentuk al-badr, ya, bulan purnama. Dan pada bagian-bagian bentuk bulan itu ada penamaannya. Barakallahu fikum. Ya. Mereka, ya, orang-orang jahiliyah, ya, menisbatkan, menjadikan turunnya hujan dengan sebab, ya, terbitnya bintang ataukah tenggelamnya bintang. Dan telah disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa pada permasalahan ini hukumnya ada dua. Bisa jadi seseorang itu terjerumus ke dalam kufur akbar, dan bisa jadi seseorang itu terjerumus ke dalam na'am asyirk al-asghar. Naam. Rinciannya bisa antum melihat pada pembahasan aqidah. Baik, barakallahu fikum. Wa tudifuna an-ni'mata li ghairi musdiha wa muliha. Dan kalian sandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, nuzul al-matar li ghairi musdiha, kepada sesuatu yang bukan yang memberikan, bukan sesuatu yang memberikan. Wa muliha, ya, sesuatu yang ya memberikan anugerah, yang mengaruniai. Fahal la syakartumullah ta'ala ala ihsanihi, maka tidakkah kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ihsanihi, atas kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, teramat banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kita ini tidak bisa ya untuk menghitung secara terperinci nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sekilas mungkin bisa, nikmat pandangan, nikmat ya panca indera, ya di mana ya dari saudara-saudara kita beberapa yang dicabut ya panca inderanya disebabkan virus yang ada ini. Kita masih alhamdulillah diberikan kenikmatan pendengaran, masih dengan jelas kita. Saudara kita ada yang lemah ya dalam pendengaran ya, sehingga membutuhkan alat bantu, begitu repotnya memasang alat bantu pada pendengarannya. Nah, anggota badan kita, tangan kita, ya, kaki kita, begitu lancarnya kita beraktivitas. Saudara kita yang dicabut, ada yang dicabut kenikmatannya, ya, salah satu tangannya, ya, ataukah mungkin kakinya? Walhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, begitu lancar dalam beraktivitas. Ya, saudara kita, ada yang dicabut kenikmatannya. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sangat banyak, maka wajib untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Il anzalahu Allahu ilaikum liyazidakum min fadlihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kalian nikmat tersebut ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya menambahkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian bersyukur. Ya. Balasan ketika seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang telah dia peroleh, Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, kokohkan pada dirinya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, begitu sangat ihsan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Tidak ada ruginya untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunianya. Kita tambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan menjaga salat wajib kita, memperhatikan salat sunnah kita, memperhatikan ya qiraatul Quran kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa inna takdziba wal kufra da'in li raf'i an-ni'am wa hululin niqam. Karena sesungguhnya mendustakan dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala da'in li raf'in ni'am, ya akan menyeret kepada raf'in ni'am, diangkatnya sebuah kenikmatan. Wa hululun niqam, dan datangnya an-niqam, iqam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita dengarkan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.